Tiga lagu bersama Edot Arisna. Romansa Nyes. Gembul lagi ya, gembul ya. Oh Reno, terima kasih Bendos. Thank you Reno. Ya. Yeah. Sayangi, penyu matamu hijau rumput. Lagu jeratnya kamu ya.